Baik, yuk kali ini monggo. Yuk, Marlin kembali. Mas Marlin kembali. Adi untuk ya. Anda bersama kami ini ya. Pelan tapi pasti, monggo. Kami masih bersama kami ini ya pelan monggo. Yuk ada Putra Erick. Oblong. Badan ini bukan kurang makan, namun memikirkan dirimu yang berlari dariku. Tanpa sebatang pun pesan kau tinggalkan, membuat hatiku sampai Merauke telah ku telusuri. Jangan kan bertemu, bayangmu pun tiada. Siakan dirimu di telan dunia, letihku mencari putus harapanku. Sopros, ada orang jantung, balik. Ada Irfan Lambada, Putra Kaji. Karena cinta buat stres tim malam ini.